itu bertingkat-tingkat. Sebutkan stadium yang paling tinggi. Pelit kepada dirinya sendiri. Apalagi biasanya orang yang pelit kepada dirinya sendiri biasanya lebih pelit kepada orang mengawake dhewek be medit apa maning mengwong liya. Ini yang ketiga, yang keempat. Hafalkan doa supaya ndak pelit. Ayo yang praktekan. Belum. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat pelit. Kok yang ngacung cuma sedikit ya? Kayaknya orang berdendong lagi. Doa enggak? Coba sekarang ngacung. Yang sejak minggu kemarin sampai sekarang pernah membaca doa ini bukan ketika pengajian kemarin, bukan pas latihan, setelah ngaji sampai sekarang, yang sudah baca doa ini kacung telambok. Kayaknya yang hadir di sini tidak ada yang punya sifat pelit apa ya, sehingga nggak perlu baca doa. Iya. Kalau memang enggak pelit sih alhamdulillah, aku senang banget. Tapi yang saya khawatirkan itu karena saking pelitnya enggak mau berdoa. Nauzubillah min dzalik. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari sifat pelit. Para hadirin sekalian yang kami hormati, segenap pendengar radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar radio Best FM dan sekitarnya, serta para pendengar radio-radio yang lainnya, Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Muslim di Jakarta, kita di Cirebon, dan juga para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada. Kita sudah belajar berapa ayat? 8 ayat. Setelah kita belajar 8 ayat, kita akan berhenti sejenak untuk mereview apa yang sudah kita pelajari. Karena ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Kita sudah belajar ada 2 sifat jelek manusia. Yang pertama, kufur nikmat. Yang kedua, pelit. Sudahkah kita amalkan kufur dan pelit gitu? Sudahkah kita amalkan berusaha untuk meninggalkan 2 sifat ini? Sudah belum? Mandan. Pelan-pelan, alhamdulillah. Yang penting ada usaha. Setelah mengkaji 8 ayat ini, seorang ulama besar Islam, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menyampaikan sebuah kesimpulan yang sangat menarik. Beliau menyampaikan sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Apa kata beliau? Sebelum saya sampaikan perkataan beliau, saya ingin bertanya. Sifat yang pertama apa tadi? Kufur nikmat. Sifat yang kedua? Pelit. Walaupun 2 sifat ini sama-sama jelek. 2 sifat ini sama. Sama-sama apa? Jelek. Tapi ada perbedaannya. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan antara 2 sifat ini? Mentang-mentang udah ada hadiahnya. Bagus. Kalau sifat yang pertama, kufur nikmat, itu objeknya yang jadi korban dalam tanda kutip adalah siapa? Allah. Kufur kepada nikmat. Nikmatnya siapa? Allah. Kalau pelit, objek yang jadi korban siapa? Manusia. Berarti apa? Berarti ayat ini atau 8 ayat dari surat Al-Adiyat mengajarkan kepada kita supaya kita itu memperhatikan apa yang diistilahkan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallahnya bagaimana Ustaz? Hablum minallahnya jangan kufur nikmat. Hablum minannasnya bagaimana Ustaz? Antara lain jangan pelit. Inilah indahnya Islam. Islam adalah merupakan ajaran yang sangat sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan ajaran Islam, agama kita itu tidak timpang. Ajarannya itu tidak timpang. Islam tidak mengajarkan supaya umatnya 24 jam selalu berada di mana? Masjid. Juga Islam tidak mengajarkan kepada umatnya supaya sibuk dunia terus sampai lupa kepada siapa? Allah. Tidak. Islam tidak mengajarkan supaya 24 jam terus di masjid, kecuali ketika kita sedang apa? I'tikaf. Itu kan lain masalah. Itu juga tidak sepanjang tahun. Nabi SAW i'tikaf juga tidak sepanjang tahun. Ya. Islam tidak mengajarkan kepada kita supaya kita terus menerus di masjid, karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu butuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Loh, nemu diterusi mangan sekangen di. Ada sebagian orang di masjid terus. Makanya dari mana? Nyadong. Apa itu? Minta-minta. Tidak benar. Agama kita adalah merupakan agama yang memotivasi umatnya untuk bekerja yang halal. Tapi sebaliknya, Islam juga enggak suka kalau orang itu kerja terus awan bengi, ora tahu sholat. Jadi inilah luar biasanya Islam. Ketika kita berbicara tentang Islam, itu beda dengan Muslim. Bedanya apa? Islam itu ajarannya, Muslim itu orangnya. Apakah setiap Muslim mengamalkan Islam? Ora mesti. Tidak mesti. Jadi ketika berbicara, ketika menilai Islam itu, jangan dinilai dari ulah oknum kaum muslimin. Tidak adil kalau seperti, wah Islam itu agamanya senengnya ngebom. Loh, Anda itu menilai sebagian kaum muslimin, bukan menilai ajaran Islam. Ajaran Islam enggak mengajarkan seperti itu. Justru kenyataannya di masa kini dan masa sebelumnya bahwa Islam itu kadang-kadang keindahannya ketutupan. Gara-gara apa? Ulahnya kaum muslimin. Makanya ada sebuah ungkapan dari seorang tokoh Islam yang berbunyi, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh tingkah pola sebagian kaum muslimin. Coba sekarang saya tanya, negara yang paling bersih di dunia mana? In Indonesia, ya? Orang. Negara yang paling besar jumlah kaum musliminnya di mana? Indonesia. Negara yang paling bersih? Kudinemuk Indonesia. Jebule malah jerene Singapura, jerene. Padahal kaum muslimin di sana cuma berapa persen? Apakah Islam mengajarkan kekotoran? Enggak. Apakah Islam mengajarkan buang sampah di sungai? Ya enggak? Tidak. Coba mungkin masih ada di sini yang buang popok di mana? Mengkalen, Bok. Oh, daripada bingung, buang bae mung di Mengkalen. Loh, mana ajaran Islam? Jadi tadi yang kita obrolkan itu adalah tentang ajaran Islam. Kalau kaum musliminnya, yalah nanti dululah. Ya. Memang kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengamalkan ajaran Islam ini dengan sempurna. Makanya ketika kita berbicara tentang hablum minallah dengan hablum minannas, keharusan kita untuk seimbang, di sini ada dua kubu yang bertolak belakang. Ada berapa kubu? Dua. Kubu yang pertama adalah kubu yang hanya memperhatikan hablum minannas, kemudian tidak peduli hablum minallah. Kubu yang kedua sebaliknya, hanya memperhatikan jarinya hablum minallah, kemudian kurang memperhatikan hablum minannas. Yang pertama contohnya seperti apa Ustaz? Contohnya seperti sebagian orang yang ketika diajak sholat, mas sholat yuk, lah sing penting tulis serabung karo tangga. Gue ngapa sholatnya rajin, nek esih seneng menyakiti tetangga. Ada gak orang ngomong seperti itu? Oke, jadi mboten sholat yuk, lah sholat. Nun saya ada sebagian orang mengatakan, lah pun jenggang jengking tok, tapi tetap medit, gue ngapa. Ada seorang seperti itu? Ada. Ini orang yang timpang. Bahkan ada sebagian dari golongan ini, kubu ini membawakan hadis Nabi SAW untuk melegalkan perbuatan mereka. Duh, mas, Pak Ustaz, Nabi itu kan diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadisnya hafal manik, masya Allah. Kata Nabi, sesungguhnya aku itu diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kan sing penting apa nih? Akhlak. Orang sholat dalil. Orang sholat dalil. Gimana coba jawabnya? Jawabnya gimana coba? Jangan-jangan nanti iya semutin akhlak ora dadi. Gimana jawabnya coba? Pas? Jawabannya memahami akhlak itu jangan sempit. Memahami akhlak itu jangan sempit. Akhlak itu bukan cuma aturan sesama manusia. Akhlak itu maknanya lebih luas. Mencakup aturan sesama manusia, etika sesama manusia, juga etika kepada siapa? Allah. Jadi akhlak itu bukan cuma etika kepada sesama. Akhlak itu juga mencakup etika kepada Allah. Bahkan etika kepada Allah itu lebih penting, lebih utama. Apa iya? Iya. Karena yang memberi kita segala sesuatu itu Allah. Sedangkan tetangga kita, teman kita, bos kita, suami kita, istri kita, kerabat kita, itu hanya memberikan sedikit dibandingkan dengan pemberiannya siapa? Kalau kita bisa berperilaku dengan baik kepada orang yang berjasa kepada kita, masa kita itu tidak berperilaku baik terhadap Allah yang jasanya sangat besar dalam tanda kutip kepada kita? Maka ini salah kaprah dalam memahami akhlak. Terus berakhlak kepada Allah caranya gimana Ustaz? Caranya gimana? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah Allah antara lain apa? Sholat. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Caranya sholat. Makanya dalam Al-Quran diceritakan bahwa orang itu masuk ke neraka salah satunya gara-gara gak sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan obrolan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Orang-orang yang ada di surga melihat orang-orang yang di neraka bertanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa sih yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, biyen nyong ora salat. Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Jadi ini yang menjelaskan kepada kita bahwa hablum minan nastok dah cukup. Bahkan diceritakan dalam Sahih Muslim secara tegas, ada orang hablum minan nasnya baik sekali tetapi tidak beribadah kepada Allah. Hablum minan nasnya itu tidak ada manfaatnya nanti pada hari kiamat. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an." Ada seorang namanya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an itu adalah seorang yang sangat terkenal dermawan di masa jahiliyah. Jadi sangat terkenal kedermawanannya, berarti enggak usah heran kalau ada orang kafir apa? Dermawan. Heranlah sama orang muslim pelit. Wong Islam kok medit. Itu heran itu. Kalau orang kafir dermawan itu dari dulu sudah ada. Seharusnya kaum muslimin lebih dermawan. Orang dermawan itu namanya Ibnu Jud'an. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yut'imul miskin." Wahai Nabi, Ibnu Jud'an itu kan dahulu kan rajin sekali menyambung tali silaturahim, rajin sekali memberi makan kepada kaum miskin. Terus bagaimana wahai Rasul? Apakah kira-kira perbuatan baik dia, sifat sosial dia kepada sesama, apakah kira-kira bisa membantu nanti dia di hari kiamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yanfa'u. Tidak ada manfaatnya, kata Nabi sallallahu. Loh kenapa wahai Nabi? Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khathiyati yawmiddin. Karena dia tidak pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dia bukan orang Islam. Ini kubu yang pertama. Kubu yang pertama adalah orang-orang yang cuma perhatian hablum minan nas, tapi mengesampingkan hablum minallah. Kubu yang kedua, sebaliknya, apa itu? Hablum minallahnya apik ketone, tapi hablum minan nasnya elek. Contone wong sing rajin sholat, puasa, kaji, tapi medit. Hablum minallahe ketone apik, ya sholat jamaah ora tau ketinggalan, kajine ping opang kaping, tapi medite pol. Hanya sekedar dimintai sedikit, diutangi udah dijaluki, diutangi. Ya, sejane ngutang kuwi ya biasane bayar, kecuali sing ora gelem bayar. Dan akeh sing ora gelem bayar. Ya. Jadi cuma diutangi saja enggak mau. Apalagi seandainya yang hutang itu memang betul-betul orang yang membutuhkan dan memang sudah terkenal track record-nya bayar utang. Kan ada sebagian orang senenge ngutang, tapi ora seneng bayar. Senengnya ngutang, rasa seneng bayar. Ini penyakit ini. Penyakit sebagian orang. Dia ibadahnya secara lahiriah hablum minallah bagus. Sholatnya masya Allah. Puasanya juga seperti itu. Tapi dia itu tidak memperhatikan hablum minan nas. Orang yang seperti ini juga tidak benar di dalam pandangan Islam. Bahkan ada sebuah hadis yang pernah saya sampaikan di sini, perlu untuk kita camkan baik-baik. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia melapor, "Ya Rasulullah, inna fulanata tusholli al-laila wa tasumu an-nahar." Wahai Rasul, ada seorang wanita. Wanita ini sholat malamnya mempeng, siangnya puasa terus. Kurang apanya, Jar? Ya. Ini ditambah sholat lima waktunya tentu ya. Jadi ini lagi berbicara tentang amalan-amalan yang sunnah-sunnah yang wajibnya orang saya ditakoni. Ya. Jadi dia sholat wajibnya penuh, sholat puasa wajibnya penuh, masih ditambah dengan puasa sunnah dan sholat sunnah. Kekurangannya satu, wahai Rasul. Fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha salitah. Kekurangannya satu, wahai Rasul. Wanita ini pedes nek ngomong. Wanita ini pedes nek ngomong. Suka menyakiti tetangganya. Apa kekurangannya? Pedes. Lisannya tajam. Seperti silet. Setajam apa? Silet. Jadi suka menjelek-jelekkan orang lain. Dina-dina senenge ngerasani wong liya. Wonten napa mboten tentang mriki? Ini lagi bicara masalah wanita, Bu, nggih. Saya tanya sama ibu-ibu, wonten napa mboten, Bu? Mboten? Alhamdulillah. Oh, wonten sewu. Salah dengar saya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini rajin salat malam, puasanya juga masya Allah. Cuman kekurangannya dia lisannya ini tajam, suka menyakiti tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Wanita ini tidak ada kebaikannya. Wanita ini enggak ada kebaikannya. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memvonis enggak ada baiknya wanita ini. Padahal dia sholat malam, puasa sunnah. Yang lebih mengerikan lagi ungkapan Nabi setelah ini, la khaira fiha, enggak ada baiknya wanita tersebut. Hiya finnar. Ini wanita calon penghuni neraka. Calon penghuni neraka. Gara-gara apa ini? Hablum minan nas. Ya. Jadi jangan dipikir hablum minan nas itu tidak ada harganya dalam agama kita. Oh tidak. Agama kita adalah merupakan agama yang luar biasa. Seimbangnya dalam mengatur antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Tidak cukup seorang itu hanya sholat. Tidak cukup seorang hanya puasa. Dia harus bisa menjaga lisannya. Menjaga bagaimana dia cara bertutur kata dengan tutur kata yang baik terhadap sesama. Padahal ini cuma tetangga. Bagaimana dengan orang yang menyakiti orang tuanya sendiri? Nas'alullah sallallahu alaihi wa sallam. Menyakiti tetangga saja. Pedes kepada tetangga saja. Tidak bisa masuk surga. Alias akan masuk ke neraka. Sulit masuk surga. Apalagi menyakiti orang tuanya sendiri. Ayah dan ibunya. Yang telah melahirkan, membesarkan, merawat dia. Membentak orang tuanya. Coba lihat sekarang anak-anak yang hidup di zaman kita ini, banyak di antara mereka sering tidak sopan dan menyakiti orang tuanya. Iya apa enggak? Iya. Anak-anak tersebut yang suka menyakiti orang tuanya, sok tahajud sama orang? Sok tahajud sama orang? Puasa Senin Kamis sama orang? Iya? Kata wanita jarang. Buru-buru puasa Senin Kamis, Ramadan be? Kadang-kadang orang puasa. Buru-buru sholat tak hajud. Sholat wajib BSI bolong-bolong. Kalau wanita tadi yang dikatakan oleh Nabi SAW, diceritakan oleh Abu Hurairah, dia itu sholat lima waktunya penuh, masih ditambah dengan sholat malam. Puasa Ramadannya penuh, masih ditambah dengan sholat, dengan puasa sunnah. Gara-gara lisannya tajam kepada siapa? tetangganya, divonis oleh Nabi SAW calon penghuni neraka. Bagaimana dengan seorang anak? Solatnya jarang, puasane bolong-bolong, menyakiti, bukan hanya menyakiti tetangga, tapi menyakiti orang yang paling berjasa kepada dirinya. Kira-kira mengdege. Bertaubatlah. Bertaubatlah sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita yang pertama. Wanita yang kedua diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, inna fulana tatusalli al-maktubata wa tasumu ramadana wa tatasaddaqa wa tatasaddaqu bil athwar. Wahai Rasul, ada wanita yang lain. Wanita tersebut salat 5 waktu mempeng. Kemudian puasa Ramadannya penuh sedekah dengan sesuatu yang tidak terlalu mahal. Di sini aswar itu adalah semacam susu kering, ya, semacam susu kering. Jadi bukan suatu yang apa ya, istimewa. Jadi salat 5 waktu, puasa, sedekah, wa laisa laha syai'un ghairuhu. Dan wanita ini, wahai Nabi, tidak punya amalan selain itu. Berarti kursing wajib-wajib tok. Dia kerjakan. Mungkin dia tahajudnya enggak. Mungkin puasa Senin Kamisnya enggak. Tapi yang namanya Ramadan terus, kemudian salat 5 waktunya mempeng. Keistimewaan wanita ini, la tu'zi ahadan. Wanita ini enggak pernah menyakiti siapapun, wahai. Hablum minannas apa bukan? Hablum minannas. Wanita ini, wahai Nabi, walaupun salat 5 waktu, walaupun cuma salat 5 waktu, walaupun cuma puasa Ramadan, tapi wanita ini, wahai Nabi, terkenal seorang yang berakhlak mulia, tidak pernah menyakiti orang lain. Orang itu kalau duduk di sampingnya merasa nyaman, enak, tentrem, ayam guyup rukun. Tidak seperti sebagian orang kalau duduk di samping itu rasanya kayak jagung mundur. Apa? Buhri, buh bamba, orang ngerti. Ya. Jadi enggak nyaman duduk di samping orang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah. Ini loh calon wanita penghuni surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau menilai sanad hadis ini sahih. Berarti hablum minannas penting atau tidak? Penting. Hablum minallah penting enggak? Penting. Jangan sampai ada sebagian orang, kalau tadi ada orang berargumen, katanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang penting itu akhlak. Di sini juga ada. Kubu yang kedua ini juga punya argumen. Wah, sekian. Masya Allah ya, kayak argumen ya. Argumen kubu kedua ini, di antara argumennya, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 setengah tahun di Mekah. Itu mengajarkan apa, Ros? Mengajarkan apa, wahai Ustaz? Mengajarkan apa? Tauhid. Mengajarkan tauhid. Jadi sing penting we tauhid teh, Ustaz. Yang penting itu akidah, keyakinan dalam hati, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, itu yang paling penting. Oh, gitu ya. Kita balik tanya. Mas, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu apakah memprioritaskan akidah sambil mengabaikan akhlak? Atau memprioritaskan akidah sambil mempraktekkan akhlak? Yang mana? Saya ulangi pertanyaannya. Rasulullah SAW 13 setengah tahun di Mekah. Sambil mendakwahkan akhlak di samping akidah, alias mendakwahkan akidah sambil berakhlak, sambil mengesampingkan akhlak mulia, atau mendakwahkan akidah sambil mempraktekkan akhlak mulia? Yang kedua, sambil mempraktekkan akhlak mulia. Sebagian orang mengira kalau mengajarkan akidah itu harus mengesampingkan akhlak, tidak benar. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak mulia ini sebagai sarana untuk mengajak orang kepada akidah yang benar. Tidak seperti sebagian orang di zaman kita ini membuat orang lari menjauh gara-gara akhlaknya yang jelek. Kalau pengen tahu contohnya bagaimana mulianya akhlak Nabi SAW, kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Jarir bin Abdullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu." Semenjak aku masuk Islam, kata Jarir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku untuk bertemu dengan beliau. Apalagi wahai Jarir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi." Setelah aku masuk Islam, kata Jarir, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ketemu aku, setiap melihat aku pasti senyum. Pasti apa? Senyum. Setiap melihat, yang namanya setiap melihat berarti kan saben-saben ketemu. Sulit enggak? Sulit enggak? Kalau enggak percaya, coba jenengan bangun tidur ketemu temannya, bisa senyum? Angel teman-teman. Atau jenengan lagi ditagih-tagih utang, tukang tagih ke rumah, kemudian gak ada yang buat bayar, akhirnya keluar rumah nyari kesana kemari, udah ngutang-ngutang-ngutang, ingin ngutang untuk gali lubang tutup lubang, orang asing bisa diutangi, ketemu sama temennya jenengan, senyum angel teman-teman. Jadi ini menggambarkan kepada kita bagaimana sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Setiap melihatku pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Coba bandingkan dengan sebagian orang di zaman ini. Setiap ketemu sama orang lain mesti bersengut. Selalu memasang tampang sangar. Ora tahu mesem. Seperti yang sering saya ungkapkan, seakan-akan giginya itu nopo aurat. Cincin aurat kan kudu di apa? Tutupi. Oh, untungnya aurat ya. Sesama muslim dengan muslim enggak pernah senyum. Bagaimana umat ini akan menerima akidah yang diusung oleh dia seandainya dia tidak berperilaku dengan perilaku yang baik? Maka ini introspeksi buat kita semuanya. Ya, setelah kita mengetahui akidah yang benar, jadilah manusia yang ramah. Amalkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyira wa la tunaffira. Berilah kabar gembira kepada orang lain, jangan jadikan orang lain menjauh. Jadi jadikan orang itu mendekat kepada kita, merasa nyaman duduk di samping kita. Dengan akhlak kita yang mulia, dengan senyuman kita yang manis, tapi senyumnya yang tulus. Ya, ada sebagian orang senyum tapi ada udang di balik rempeyek. Harap ngutang nembe mesem-mesem. Ya, senyumnya betul-betul tulus karena ingin mengamalkan sabda Nabi SAW, tabassumuka fi waji akhika laka shadaqah. Mesemmu kepada saudaramu itu adalah sedekah, masya Allah. Dan agama mana yang mengajarkan seperti ini? Mesem tok apa? Sedekah. Jadi mulai ngesuk. Akeh le mesem. Ya, dengan tetap sedekah duit. Jangan mentang-mentang wah duitnya ora usah lah sedekah nganggo mesem bae. Ndak ya. Ada berapa kubu berarti? Dua kubu. Yang pertama kubu yang cuma mementingkan hablum minannas, kemudian mengabaikan hablum minallah. Kubu yang kedua cuma mementingkan hablum minallah, kemudian mengabaikan hablum minannas. yang parah itu kubu yang ketiga. Lebih parah lagi. Apa? Hablum minallahi ora, hablum minannasi ora, sembahyang salat ora, medit iya. Allah musta'an. Ini cocok dengan surat Al-Adiyat. Ya, hablum minannasi ora, hablum minallahi ora. Inilah sosok yang disebutkan dalam surat Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika syahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kufur nikmat sekaligus pelit kepada yang lainnya. Semoga kita dihindarkan oleh Allah tabaraka wa taala dari sifat-sifat yang jelek tersebut. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.